Berulang kali kau sakiti hati ini tanpa sedikit terpikir tuk membalasnya. Karena ku yakin Tuhan sedang mengujiku. Kuatkah aku ini? Sayang, sampai kapan kau